Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wa arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadiyah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal atas karunia yang tiada terhingga terlimpah kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam dan beragam kenikmatan yang kita merasakannya, dan alangkah banyak terkadang kita melalaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar atas perkara itu dan kita memohon kepadanya untuk dijadikan termasuk hamba-hambanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam nikmat tersebut. Satu nikmat yang agung, satu nikmat yang besar ketika Allah menetapkan kita duduk di majelis ilmu, kemudian membacakan ayat-ayat Allah, membacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi tambahan amalan kebajikan, tambahan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan diusung, diungkapkan, yaitu tentang ketaatan yang semu. Ketaatan yang semu. Taat telah kita ketahui beragam bentuk ibadah yang merupakan ismun jami kulli ma yuhibbullah wa yardah, merupakan satu kalimat, satu ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik lahir ataupun batin, itu merupakan makna ibadah. Ketaatan secara umum. Adapun kalimat semu, ini mungkin yang dimaksud tidak lain adalah keluar dari hakikat ibadah yang sebenarnya, hakikat ketaatan yang sebenarnya. Orang beranggapan ini ibadah padahal merupakan perkara yang semu. Sebut saja dengan bahasa yang lebih tegas, palsu, sehingga jauh dari bentuk ibadah yang sebenarnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat mesti tatkala mereka beribadah mengharapkan dari ibadahnya ridho Allah, pahala, dan terampuni dosa-dosa, terhindar dari azab yang dahsyat kelak di hari kiamat. Itu diantara harapan dan keinginan seseorang ketika beribadah, mengharapkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Taala. Sebut saja mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian ketika satu ketaatan itu tidak dilaksanakan dengan patokan-patokan yang sebenarnya, maka jatuh pada ketaatan yang orang anggap itu merupakan ketaatan, padahal merupakan satu kepalsuan. Maka tentu ketaatan yang semacam ini tidak akan teraih dengannya surga Allah Subhanahu wa Taala, tidak akan teraih dengannya apa yang diinginkan dari beragam bentuk pahala yang Allah janjikan bagi orang yang beribadah, walaupun dia menganggap dirinya berada di atas ketaatan. Sehingga muncul suatu ungkapan dari para ulama, qad yakunu ta'ah yajurru sahibahu ilan nar. Bisa jadi ketaatan justru membawa pelakunya ke dalam neraka. Sedikit ngagepeg kita. Umumnya ketaatan memasukkan ke dalam surga, tapi ungkapan tersebut menyebutkan qad yakunu ta'ah, bisa jadi taat ini justru membawa pelakunya ke dalam neraka. Sebaliknya, maksiat bisa jadi menjadikan seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Barangkali inilah poin kita yang akan kita bicarakan. Semoga kita terhindar dari beragam bentuk ketaatan yang semu tadi, yang justru tidak meraih dengannya tujuan dari ketaatan yang dilaksanakan. Kapan itu terjadi? Yang pertama, ini sering kita mendengar perkara-perkara tersebut dan kita tidak bosan dan terus-menerus mengingatkan pada diri sendiri dan kepada kaum muslimin sekalian tentang pentingnya perkara-perkara demikian. Karena hidup di dunia untuk berbuat taat kepada Allah, beribadah kepadanya, tentu dengan tujuan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ketaatan itu justru menyimpang, tidak teraih dengannya tujuan dari ketaatan tersebut? Yang pertama, ketika ketaatan dibarengi dengan beragam bentuk kesyirikan. Mungkin orang bertanya-tanya, apa mungkin seorang muslim terjatuh kepada bentuk kesyirikan? Bahkan ada yang menolak. Mereka mengatakan tidak mungkin orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masa terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka orang yang menolak atau orang yang berpendapat demikian, hakikatnya terkadang satu, dia tidak mengetahui apa itu kesyirikan, sehingga bisa jadi dia bergelimang dengan itu dan tidak merasakannya. Ini tidak memahami tentang hakikat kesyirikan. Yang kedua, tidak melihat kenyataan. Tidak melihat kenyataan. Justru banyak di antara kita yang telah menyebutkan kalimat syahadatain tetapi bergelimang dengan beragam bentuk kesyirikan. Maka wajar Rasulullah SAW menyebutkan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, Yahudi dan Nasrani, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan didapati mereka, Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menyebutkan di antara mereka ada yang yu'minuna bil jibti wat tawud, ada yang beriman kepada jibat dan kepada tawud. Apa itu al-jibtu? Al-jibtu al-kuhan wasahir, tukang sihir, dukun-dukun dan seterusnya. Itu mereka ada yang percaya kepada perkara demikian. Ada enggak di antara umat ini yang mengikuti jalan mereka, percaya kepada perkara demikian? Yu'minuna bil jibt. Ada. tidaklah dia berupaya untuk melakukan satu pekerjaan kecuali datang ke dukun-dukun, meminta petunjuk kepada orang pintar dan seterusnya. Dan ini melekat di antara kita. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, man ataharrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, bertanya kepada yang membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada jibat dan taghut perbuatan orang terdahulu, tapi umat Muhammad mengikutinya. Dan itu nyata. Demikian pula di antara mereka ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tadi sebutkan taghut. Di antara raksut tawagid, man ubida min dunillah wa radin, orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala sementara dia rela. Dia rela menyeru untuk ibadah kepada dirinya. Dan kita pun mengikutinya. Di antara mereka orang-orang Yahudi bertawakal kepada jimat-jimat, kepada mantra-mantra dan seterusnya. Umat Muhammad pun sama, banyak yang mengikuti perkara demikian. Dan ini nyata. Sehingga melihat hal demikian menunjukkan kepada kita kewajiban kita untuk bersikap waspada. Karena bahaya yang sangat besar kalau kita mencampur adukan ketaatan dengan kesyirikan. Apa bahayanya? Satu, la yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang berbuat kesyirikan. Maknanya apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal dunia, dia membawa dosa kesyirikan, dia tidak sempat dia tobat di dunia, maka ampunan Allah haram baginya. Tidak akan diampuni Allah. Berbeda dengan dosa yang lain, Allah sebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi yang dikehendaki. Menunjukkan dosa selain kesyirikan, yang di bawah kesyirikan. Kalaupun terbawa mati, belum sempat bertobat, kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terbuka. Berbeda dengan dosa kesyirikan. Ini bahaya pertama, sangat besar. Bahaya kedua, gugur semua amalan. Allah menyebutkan la in asyrakta la yanbatana amaluk, seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, gugur amalan engkau. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang imannya istimewa, amalnya luar biasa, tapi Allah katakan kepadanya, engkau kalau berbuat kesyirikan maka gugur amalanmu. Apalagi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Lebih pantas gugur kalau terjatuh kepada bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Berarti ini menggugurkan amal. Tidak ada harganya. Nah, wajar tadi, kalau ketaatan bercampur dengan perkara demikian, jatuh ke dalam kesyirikan dan ini menggugurkan amal. Bahaya yang lain yang juga besar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Diharamkan surga bagi orang tersebut. Padahal kita menginginkan dan justru beribadah banyak amal di dunia ini untuk meraih dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau dicampur adukan dengan kesyirikan, maka tidak akan mendapatkannya. Allah haramkan perkara tersebut bagi orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ini di antaranya, di antara bentuk bahaya yang sungguh sangat besar. Bahaya di akhirat, selain bahaya-bahaya yang lainnya, baik di dunia ataupun di akhirat, terhadap agamanya atau terhadap kehidupan dari dunia. Ini poin yang pertama. Ketika ketaatan tersebut bercampur aduk dengan kesyirikan, maka ingat, ketaatan justru tidak akan memberikan manfaat bagi pelakunya, bahkan habaan mansura, bagaikan debu yang ditiup angin berterbangan, tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga kewajiban kita di dunia menjaga diri dari beragam bentuk kesyirikan. Tawakal hanya kepada Allah. Beragam bentuk ibadah tujukan kepada Allah. Yang namanya ibadah tujukan kepada Allah. Salat kita ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Saum ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Tawakal ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Menyembelih ibadah, tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk persembahan kepada dukun-dukun, kepada jin-jin penghuni tempat-tempat tertentu, atau Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Ini menyimpangkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih khusus lagi walaupun tercakup pada poin yang pertama tadi, yaitu ketika ibadah itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah akan semu, ibadah akan palsu, tidak dibarengi dengan keikhlasan. Dan sesungguhnya Allah tidak mengharapkan ibadah yang, atau tidak akan menerima ibadah kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Walaupun ibadah itu besar, walaupun ibadah itu luar biasa. Apa buktinya? Satu riwayat. Ketika Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai berat hati untuk meriwayatkan hadis ini. Bahkan ketika menyampaikannya sampai pingsan, saking beratnya apa yang dikandung dalam hadis tersebut. Yaitu hadis yang menyebutkan awal man yud'a yaumal qiyamah thalatha. Kata Rasulullah, yang pertama kali akan diseru pada hari kiamat yaitu tiga golongan. Ini sering kita mendengar hadis tersebut. Yang pertama kali diseru pada hari kiamat yaitu tiga orang. Orang pertama, man jama'al Qur'an, orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an, bukan hanya membacanya, menghafalkannya, dan terus dia baca siang dan malam. Ini amalan luar biasa. Tidak setiap orang mampu untuk menghafal Al-Qur'an. Besar amalan yang besar. Ketika ditanya tentang nikmat-nikmat ketika di dunia, orang tersebut menjawab, alam tani kitabak, ya Allah, engkau telah mengajarkan kepadaku kitabmu, mengajarkan Al-Quran, bahkan sampai apa? Mada amil tabiha, apa yang engkau kerjakan, engkau amalkan dengan nikmat tersebut. Dia menyebutkan, saya membaca Al-Quran siang dan malam. Bahkan dalam sholatnya dia membaca. Allah yang mengetahui batin orang tersebut mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Fa'alta dzalika liyuqal annaka qari, engkau berbuat demikian hanya karena ingin disebut qari, ahli baca Al-Qur'an. Faqad qila, engkau telah menyandang gelar itu di dunia, sekarang tidak mendapatkan apa. Ini amalan yang luar biasa, amalan yang besar, ternyata tidak bermanfaat. Tidak ada sesuatu amal yang agung kecuali terkait dengan kalamullah. Sibuk dengan kalamullah, membacanya, mentadaburinya, menghafalnya terus, sehingga berpindah, masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam kepalanya. Tetapi tatkala tidak dibarengi keikhlasan, bertujuan untuk agar disebut sebagai orang yang apa? Qori, ahli baca Quran, maka tidak bermanfaat. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dia berinfak di jalan Allah. Dia mengakui Allah telah memberikan kepadanya harta yang banyak. Mada amil tabiha, apa yang kau kerjakan dengan harta tersebut? Anfaqtu fi sabilik, aku infakan harta itu di jalanmu. Diinfakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun amalan yang luar biasa, menghabiskan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah yang mengetahui batin setiap orang? Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Fa'alta dzalika liyuqal annaka jawad, engkau berbuat demikian agar dikatakan jawad. Dermawan, faqad qila, engkau telah mendapatkan gelar itu. di dunia sekarang tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang ketiga lebih hebat lagi. Bukan hanya harta, tenaga yang dikorbankan, tapi juga apa? Jiwanya dikorbankan. Dia berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai meninggal dunia. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa engkau terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutiltu, aku berperang di jalan engkau sampai aku mati, sampai aku terbunuh. Allah katakan, kadzabta, malaikat pun mengatakan demikian, engkau dusta, engkau berbuat demikian, liyuqal annaka jari, agar engkau disebut pemberani, pahlawan, dan seterusnya. Faqad qila, engkau telah mendapat gelar itu di dunia, maka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Bahkan di akhir hadis Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah menepuk pahaku kemudian mengatakan, ya Abu Hurairah, haulai salas awwalu khalqin tusyahharu bihimun nar yaumal qiyamah. Mereka yang tiga itu merupakan makhluk pertama yang neraka dinyalakan dengannya. Yang pertama kali dibakar dalam neraka. Bukan oleh orang yang berbuat maksiat, tetapi ternyata oleh orang yang berbuat ketaatan. Maka taatnya semu, karena tidak dibarengi dengan keikhlasan. Sehingga keikhlasan merupakan sesuatu yang besar, anugerah yang paling besar, sehingga itu pun dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabatnya, menimpa orang-orang soleh. Rasul katakan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar fasuhil an faqal riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian itu syirik besar, syirik kecil. Ketika ditanya, maka beliau menjawab, syirik kecil itu riya. Engkau sholat kemudian yuzayyinu sholata, menghias, membagus-baguskan sholatnya karena pandangan manusia. Dikatakan akhwaf, yang aku khawatirkan menimpa kalian, yang Rasul ajak bicara saat itu para sahabat yang imannya tidak kita ragukan, luar biasa, dididik langsung oleh Rasulullah SAW, tapi dikhawatirkan menimpa mereka penyakit ini, apalagi kita. Maka kita jangan pernah merasa aman dan terus berdoa dan waspada agar terhindar dari penyakit tersebut. Di antaranya Rasul membimbing doa kepada kita, kepada para sahabatnya, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari mensyirikkan Engkau dengan sesuatu padahal aku tahu, dan aku mohon ampun dari perkara yang aku tidak mengetahui. Para sahabat membutuhkan doa tersebut. Demikian pula kita tentunya lebih membutuhkan terhadap doa tersebut. Kita mohon kepada Allah atas perkara ini, karena Rasul menyebutkan bahwasanya asyirku fikum akhfa min dabibin namal, kesyirikan di tengah-tengah kalian lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut. Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, siapa yang akan tahu? Sehingga para sahabat pun bertanya, kaifa natakhallas min dzalik, bagaimana kita bisa menghindari dari perkara tersebut? Maka Rasul membimbing mereka untuk bisa itu tidak mungkin dengan bersandar pada kekuatan sendiri, pada kemampuan sendiri. Tidak lain yang bisa selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membimbing doa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari kesyirikan tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah yang semu itu tatkala ibadah tidak memperhatikan sisi ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berupaya untuk mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus kepada kita tidak lain untuk menjadi wasilah antara kita dengan Allah. Maksudnya wasilah di sini apa? Perantara. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Kita baru tahu cara beribadah kepada Allah melalui penjelasan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Rasulullah. Sehingga Rasulullah diutus adalah untuk itu. Bagaimana orang tahu taqarrub kepada Allah, mendekatkan kepadanya, beribadah kepadanya? Karena Allah tidak menerima atau Allah perintahkan kita beribadah dan tidak membiarkan begitu saja ibadah sekendak hati kita. Tidak, tapi Allah utus para rasul untuk mencontohkan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada contoh di hadapan kita, kemudian kita tidak puas dengan contoh itu, kemudian meninggalkannya, maka rasul sendiri marah. Rasul menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddud. Ini jelas menolak hikmah diturunkannya rasul, diutusnya para rasul untuk dicontoh. Sekarang contoh ada tapi tidak puas dengan contoh yang ada, kurang nikmat beribadah, kurang khusyuk beribadah kalau hanya melihat contoh dari Rasulullah SAW. Mesti ada tambahan ini, tambahan itu, biar tumakninah, biar lebih tenang. Maka ini fitnah yang luar biasa yang menimpa hati, penyakit yang luar biasa menimpa hati kalau diberikan penyakit tidak puas dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung dari penyakit ini. Banyak orang ketika disebutkan ini contoh Rasul, tapi tidak puas mengambil contoh dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mengatakan, itu kan Rasul, amalannya sudah maksum, sudah luar biasa, hebatnya, tidak mungkin kita mengikutinya. Itu Rasul, beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa, harus melalui perantara ini, karena kita banyak dosa. Berdoa pun harus mengikuti, harus mendatangkan perantara itu, menyebut wali-wali, menyebut orang-orang soleh dan sebagainya, sebagai bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul mungkin bisa langsung. Apa seperti itu pemikiran kita? Tidak ada satupun ayat dan hadis. Kalau kita berdosa, silakan cari wasilah oleh kalian, datang ke kubur ini, kubur itu, untuk kalian bisa bertobat kepada Allah. Tidak yang ada, jika kalian berdosa, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallah, bertobatlah kepada Allah langsung. Seperti ini. Ini poin yang ketiga. Yaitu ketika ibadah tidak sesuai dengan contoh. Dan kita berkaca dari sejarah yang mencatat bahwasanya satu kaum yaitu Khawarij, ada yang namanya Khawarij. Itu satu kaum yang muncul ketika sahabat masih ada, Khawarij sudah muncul. Kaum yang menyimpang, Rasul sendiri menyebutkan tentang Khawarij semasa hidupnya. Kata Rasulullah, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabat akan merasa kecil salat kalian, merasa kecil ibadah kalian dibanding mereka. Nah, berarti ibadahnya bagaimana tuh? Hebat sekali. Sahabat saja akan merasa remeh, karena kalau dibandingkan dengan ibadah mereka. Dan itu dibuktikan ketika Ibnu Abbas di zaman Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas menyediakan dirinya untuk, atau menawarkan dirinya kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah sebelum memerangi mereka. Menyeru dulu mereka. Datang Ibnu Abbas dengan pakaian yang bagus, diolok-olok oleh mereka. Wahai anak paman Nabi, kenapa datang ke sini dengan pakaian begitu bagusnya? Kata Ibnu Abbas, gampang saja. Saya pernah melihat Rasulullah memakai pakaian lebih bagus dari ini. Ini sahabat mendasari setiap perbuatannya dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas menyaksikan satu kaum yang luar biasa hebatnya. Tubuhnya kurus, banyak saum, matanya celong, apa celongnya, sayu dan seterusnya, karena banyak begadang. Begadang bukan nonton bola seperti zaman sekarang, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah. Suaranya parau, karena banyak membaca Al-Quran, lisannya basah karena banyak zikir, bahkan di jidatnya terlihat hitam. Bukan iseng digosok-gosok gitu, tapi banyak melakukan ibadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sehingga benar sabda Nabi SAW, sahabat saja akan merasa kecil kalau dibandingkan ibadahnya dengan ibadah mereka. Tapi Rasulullah sendiri yang menyebutkan, yakhrujuna minad din kama yakhruju saham minar romyah. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Kenapa bisa demikian? Padahal ibadahnya begitu hebat. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ini ketika ditangkap kemudian dihukum, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dia tetap bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawarij. Tidak ada keluhan. Tapi tatkala akan dipotong lidahnya baru dia menangis. Kenapa? Karena aku khawatir menghadap Allah tidak bisa berzikir. Inilah bid'ah. Kenapa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena dia merasa berada di atas kebenaran. Padahal kalau kita melihat contoh dari Rasul, jauh dari contoh dari Rasulullah SAW. Baik keyakinannya yang menyimpang ataupun amalan-amalannya yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bermanfaat kalau demikian ibadah yang begitu hebat kalau tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka poin yang ketiga, menjadi semu dan palsu satu ibadah tidak akan menghasilkan apa yang dicita-citakan di sisi Allah kelak kalau tidak dibarengi dengan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kapan ibadah tersebut akan menjadi semu? Yaitu tatkala kita melaksanakan ibadah tanpa dibarengi dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah Taala. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus memohon pertolongan? Karena kita harus menyadari ketika beribadah tersebut, bahwasanya ibadah kita ini tidak mungkin terjadi kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Hebat, sehebat apapun kita beribadah, atau sekecil apapun kita beribadah, hakikatnya itu karunia Allah kepada kita. Sadarilah itu. Maka ketika akan beribadah menyadari perkara ini, kita sangat butuh pertolongan kepada Allah. Kita mohon kepadanya untuk membantu kita dalam melaksanakan ibadah. Jangan pernah bersandar kepada diri kita, amal gitu saja saya bisa, entenglah, dan sebagainya, tanpa isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seseorang meninggalkan isti'anah, tidak menyadari bahwasanya ibadahnya itu adalah dari Allah, karunia darinya, nikmat dari Allah, maka yang akan lahir kesombongan. Semakin hebat beribadah, semakin menepuk dada, semakin sombong. Nih, saya hebat, bisa seperti ini, orang lain mana bisa? Akan timbul kesombongan. Tapi beda kalau orang mengetahui bahwasanya ibadahnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia darinya, semakin hebat dia beribadah, semakin bersyukur, semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah nikmat tersebut. Dan semakin khawatir kalau-kalau satu waktu kelak nikmat itu dicabut dari Allah, dari dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia berupaya bersyukur karena paham firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambahkan nikmat kepada kalian. Syukur terhadap satu ibadah dibukakan pintu ibadah yang lainnya, atau dikokohkan dalam ibadah tersebut menjadi kebiasaan. Ini bersyukur dalam satu ibadah. Sehingga para sahabat Nabi SAW diwatkan bahwasanya mereka itu kalau melakukan sholat malam kemudian sadar itulah nikmat Allah, dia berupaya bersyukur siangnya sahur. Sadar itu pun nikmat Allah, berupaya bersyukur dengan menginfakkan di jalan Allah Ta'ala. Dan seterusnya, sehingga wajar terbuka pintu-pintu ibadah yang lainnya dengan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu kejadian di zaman Nabi SAW dalam surat Al-Hujurat. Allah menyebutkan ada orang-orang yang masuk Islam kemudian menganggap Islamnya itu adalah jasa mereka kepada Rasul, jasa mereka kepada Nabi. Allah sebutkan yamunnuna 'alaika an aslamu kullatamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa memiliki jasa kepadamu wahai Muhammad karena keislaman mereka. Jawab olehmu, la tamunnu 'alayya islamakum, sama sekali Islam kalian bukan jasa kalian kepada kami. Islam kalian bukan jasa kalian kepadaku. Maka bisa pula kita katakan amal kita ini bukan jasa kita kepada agama, bukan jasa kita kepada Nabi, terlebih lagi bukan jasa kita kepada Allah Rabbul Alamin sama sekali. Bukan jasa kita. Tapi sebaliknya, balillahu yamunnu alaikum, tapi Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian untuk masuk Islam. Memberikan karunia kepada kita untuk kita beramal ini, beramal itu, dan seterusnya. Maka kalaulah tidak ada karunia, maka tidak mungkin kita bisa beramal, tidak mungkin kita bisa beribadah, tidak mungkin seseorang bisa memeluk Islam. Sehingga di sini disadarkan bahwasanya amalan kita bukan kehebatan kita, amalan kita bukan jasa kita, amalan kita bukan keluar biasaan kita, tetapi sadarilah itu karunia Allah, sehingga dengan itu kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggugurkan amalan kita dengan kesombongan yang muncul kalau amalan tidak didasari dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima di antaranya, jika ibadah tidak memperhatikan al-wasatiyah. Wasatiyah itu kalau orang Sunda bilang siger tengah, pertengahan, wasat, yaitu menghindari dua perkara, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sebut saja ekstrim kanan hulu, melampaui batas, ekstrim kiri japa, ifrat dan tafrit. Ifrat melampaui batas, tafrit lalai, berleha-leha, berkurang-kurangan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastaqim kama umirta dalam surat Hud. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatbau. Kata Allah, fastaqim, istiqomahlah, injaklah jalan pertengahan, jalan kebenaran, karena kebenaran berada di antara dua jalan yang menyimpang. Injaklah jalan pertengahan, istiqomahlah dalam beribadah, jangan berkurang-kurangan, jangan lalai, jangan leha-leha, apalagi meninggalkan ibadah. Kama umirta, sebagaimana yang kau diperintah. Berarti tadi kembali ini kepada poin yang ketiga tadi, bahwasanya ibadah itu harus dengan contoh sebagaimana perintah. Rasul saja beribadah, tidak beribadah kecuali dengan perintah. Kama umirta. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang kembali bersama engkau. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Diambil dari sini bahwasanya ibadah itu haruslah pertengahan. Tidak melampaui batas gulu, tidak berkurang-kurangan. Apa contoh penyakit gulu melampaui batas dalam beribadah? Ada satu riwayat yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah riwayat atau kisah ini tidak asing bagi kita. Sebuah hadis dari Abi Juhaifah Wahab ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, afan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda, dipersaudarakan. Ini diantara menambah ikatan ukhuwah diantara kaum muslimin saat itu. Fazara Salman Abu Darda, suatu hari Salman ziarah ke saudaranya ini, yaitu ke Abu Darda. Faro'a Ummu Darda mutabaddilatan. Dia kemudian melihat Ummu Darda dalam keadaan penampilan yang tidak menarik. Pakaian mungkin kusut, kotor, tidak rapi. Barangkali baunya pun, ini dari saya, baunya pun menyengat mungkin ya. Yang jelas mutabaddilatan, tidak berdandan sama sekali. Kemudian dia bertanya, masya'nu, kenapa? Apakah kenapa keadaan kau demikian? Maka dia menjawab, aku ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Tuh saudaramu Abu Darda, dia tidak butuh kepada dunia. Siangnya saum, malamnya sholat, diisi dengan sholat malam. Sehingga istrinya nganggur, jadi toel-toel acan. Istrinya nganggur, seolah tidak butuh kepada istri. Siangnya saum, malamnya sholat. Faja Abu Darda, kemudian datanglah Abu Darda ke rumah. Fasona ala utuhaman, kemudian Abu Darda menghidangkan makanan untuk tamunya, untuk saudaranya yaitu Salman. Sambil berkata, kul, silahkan makan. Fa inni shaim, hanya saja aku tidak bisa menemani, aku sedang saum. Maka Abu Darda, Salman menjawab, ma ana bi akil hatta ta'kul, aku pun tidak akan mau makan sampai kamu makan. Aku saum, pokoknya aku tidak mau makan sampai engkau makan. Terpaksa akhirnya buka, makan bersama. Falam makanan lail dahaba Abu Darda yakum. Ketika di malam hari, Salman pun nginap-nginap di sana. Masih sore, setelah sholat isya, Abu Darda sudah siap untuk sholat malam. Faqala lahu, kemudian Salman berkata kepadanya sambil menarik saudaranya ini, nam, tidur. Waktunya tidur sekarang, bukan untuk sholat, tidur. Ditarik, akhirnya tidur lagi. Kalau kita tidur terus ya, suruh sholat susah. Ini sholat terus, suruh tidur, tidur. Summa zahaba yaqum, belum lama berselang, bangkit lagi berdiri, akan sholat lagi, ditarik lagi, tidur. Bukan waktunya sholat. Fala makana min akhiril lail, ketika di akhir malam, qala Salman, akhir malam seperti jam malam terakhir, Salman kemudian berkata, kumil ana, sekarang bangunlah engkau. Fasola ya jami'an, kemudian sholat. Faqala lahu Salman, kemudian Salman berkata, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya, kata Salman, Rabbmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Demikian pula dirimu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Demikian pula keluargamu, istrimu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Maka tunaikanlah setiap pemilik hak itu haknya. Salman penasaran. Dia belum menerima faatan Nabi. Kemudian datang kepada Nabi SAW menyebutkan yang terjadi antara dirinya dengan Salman. Kemudian Nabi berkata, sodaqa Salman. Oh tadi Abu Darda ya, Abu Darda datang kepada Nabi SAW menyebutkan, memberitakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Salman. Maka Rasul menyebutkan, sodaqa Salman, benar Salman. Berarti Abu Darda saat itu apa? Dalam kondisi salah. Beliau sahabat, hidup di zaman Nabi SAW, ternyata menimpa kepadanya satu kesalahan. Kalaulah tidak diluruskan, mungkin tidak akan lepas dari kesalahan tersebut. Timbul kesalahan itu karena semangat yang luar biasa dalam beribadah, masuk kepada ranah gulu melampaui batas, atau ekstrim kanan, melampaui batas dalam beribadah. Apa cirinya seseorang melampaui batas dalam beribadah kalau ada hak-hak yang lain yang terkorbankan. Hak perutnya di siang hari untuk diisi, dia tidak mengisinya setiap hari sahur. Hak matanya di malam hari untuk tidur, dia tidak menggunakannya untuk tidur, justru dia sholat semalam suntuk. Hak istrinya untuk diberikan nafkah, baik lahir ataupun nafkah batin, tidak diberikan, maka berarti haknya terkorbankan. Nah, ini sudah ghulu, melampaui batas. Jika ada hak-hak tersebut yang terkorbankan, ya Allah memiliki hak, demikian pula ada yang lain yang itu pun menunaikan hak-hak tersebut tidak keluar dari lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun bentuknya ibadah yang luar biasa, maka semua ibadah itu tidak akan menghasilkan hasil karena keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika ghulu dalam beribadah. Demikian pula ada satu kisah Imam Nawawi menyebutkannya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang terjadi antara Abu Bakar dengan Hamdalah. Abu Bakar dengan Hamdalah. Suatu hari Abu Bakar bertemu dengan Hamdalah, kemudian ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Maka Hamdalah menjawab, "Nafaqo Hamdalah." Telah munafik Hamdalah. Kaget Abu Bakar, "Subhanallah. Matakul, apa yang kau katakan?" "Kultu nakunu indar rasul yudhakiruna bil jannah wanna ka'anna ro'ya aynin." "Saya kalau berada di sisi rasul diingatkan dengan surga dan neraka, maka seolah-olah surga neraka itu di hadapan mata. Fa'idha kharajna min indi Rasulullah SAW afasna al-azwaj wal-aulad wal-dayya'at nasina kathiran." Tapi tatkala keluar dari sisi Rasulullah SAW, kemudian sibuk tersibukkan dengan keluarga, dengan mencari dunia dan seterusnya, sehingga melalaikan kami, maka lupa semuanya. Kata Abu Bakar, "Kalau begitu saya juga sama. Ketika di sisi Rasul, masya Allah, iman begitu hebatnya. Tapi tatkala keluar, lupa segalanya." Enggak sampai segalanya ya. Lupa. Sebagian besar lupa, kathiran. Nasina kathiran di sini disebutkan. Lupa kebanyakannya. Kemudian, "Fawallahi inna lanauqa mitla hadha pantalaktu ana wa Abu Bakar hatta dakalna ala Rasulullah SAW." Kemudian aku pun pergi bersama Abu Bakar menghadap Rasulullah SAW. "Fakultu nafaqa Hamdalah." Kemudian aku berkata di hadapan Rasulullah, "Telah munafik Hamdalah ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Wa madza?" "Apa itu?" "Kultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiru nabil jannah wa qawin nar ra'a al-ain ka'anna ra'a al-ain. Fa idza kharajna min indika afasnal azwaj wal aulad wa dhayyat nasina katsiran." "Ya Rasulullah, kalau ada di sisimu diingatkan surga dan neraka itu bagaikan di hadapan mata. Iman tebal, tapi tatkala pulang ke rumah tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan, maka lupa kebanyakannya." Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Walladhi nafsi biyadih law tadumuna ala ma takununa indi wa fil dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hamdalah sa'atan sa'atan salata malam." "Demi Allah," kata Rasulullah, "demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andai engkau terus-menerus berada dalam keadaan sebagaimana engkau di sisiku dalam ingat kepada Allah dan seterusnya, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan menyalami engkau, baik itu di tempat-tempat tidurmu ataupun di jalan-jalan." Berarti yang bisa demikian hanyalah siapa? Malaikat. Yang harus terus-menerus setiap waktunya seolah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak yang lainnya. Kemudian walakin ya hanzalah sahatan-sahatan, sejenak-sejenak, sewaktu-sewaktu. Maknanya sahatan li rabbika, sewaktu untuk Rabbmu, sewaktu tersibukkan dengan keluargamu, sewaktu untuk mencari nafkah, sewaktu untuk berbuat ini dan itu di dunia, bermuamalah dengan manusia. Maknanya bukan sewaktu untuk Rabbmu, sewaktu untuk maksiat, bukan ya. Sekarang kita taat, besok kita maksiat. Enggak, bukan sangatan-sangatan. Sewaktu untuk Rabbmu. Di sini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang melampaui batasan dalam beribadah, melanggar beberapa hak, maka ini termasuk pelanggaran terhadap nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan sewaktu untuk Rabbmu, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan hak keluarga dan tunaikan hak diri sendiri, karena pada diri kita pun terdapat hak yang luar biasa. Ini melampaui batas penyakit yang harus kita berupaya untuk menghindarinya. Insyaallah di sini tidak ada yang penyakit seperti ini ya. Ada yang semalaman sholat? Enggak ada. Atau saum setiap hari? Tidak ada. Alhamdulillah kita tidak sampai demikian. Tapi penyakit yang kedua ini ekstrim kiri, kadang melalaikan atau meninggalkan atau apa, mopohokkeun ibadah, melupakan ibadah. Nah itu sih banyak begitu. Kita tidak sholat semalam suntuk, tapi kita tidur semalam suntuk. Kita tidak saum setiap hari, nggak pernah saum. Itu mungkin. Di sini pun Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, agar kita tetap dalam beramal itu istiqomah. Kita berkaca pada generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita berkaca dengan nasihat Salman yang luar biasa kepada saudaranya Abu Darda, dan kita pun mendapati. Di antaranya ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menasihati sahabatnya. Beliau mengatakan, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu fa qara'ahu baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu kaannama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang tertidur di malam hari sehingga dia tidak melaksanakan amalan yang biasa dia laksanakan di malam hari, berupa membaca Al-Quran atau sholat di malam hari. Nah, dari penggalan hadis ini kita mengetahui ternyata para sahabat memiliki kebiasaan menjaga amalan, sehingga ada amalan-amalan istimewa walaupun tidak banyak dia tetap laksanakan setiap malamnya, setiap harinya. Berupa baca Quran misalnya. Lebih baik mana kita baca Quran tamat, baca Quran satu kali baca tapi setahun campleng tidak lagi kita baca Quran, atau sedikit-sedikit 5 ayat sehari. Besok lagi 5 ayat. Tentu yang lebih baik yang kedua. Karena sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal isi Allah yang terus menerus dawam walaupun sedikit. Atau nasihat dari para ulama. Nah di sini kita mendapatkan gambaran sahabat itu ada kebiasaan di antara mereka setiap malamnya membaca Al-Quran. Kemudian Rasul katakan, barang siapa yang tertidur, ini tertidur, bukan sengaja tidur, dia tertidur, bisa jadi manusiawi, siangnya capek, kondisi lelah dan seterusnya, sehingga dia tidak sempat membaca Al-Quran, tertidur, padahal itu sudah menjadi kebiasaan. Kata Rasul, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil duhri, kemudian dia membacanya di antara salat fajar dengan salat duhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail, maka dia dicatat mendapatkan pahala seolah-olah membacanya di malam hari, sehingga dia dianggap masih tetap menjaga amalnya, menjaga kebiasaannya. Nah, di sini dawam mendawamkan amalan itu pula yang, atau penyakit inilah yang mungkin banyak menimpa kita. Demikian pula salat malam. Sehingga Rasulullah menasihati para sahabat dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia melaksanakan salat malam, sekarang meninggalkannya. Sekarang meninggalkan. Maka dawamkan salat malam kita. Bagaimana kalau tertidur? Tadi tersibukan, capek pekerjaan yang luar biasa, sehingga tertidur tidak sempat melaksanakan salat malam. Hadis setelahnya Rasulullah menyebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala an, "Idza qatat shalah minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahar tintai asyarata raka'ah." Rasulullah SAW, kata Aisyah, kalau luput darinya, kalau tertinggal dia tidak melaksanakan sholat malam karena sakit ataupun karena sebab lainnya, maka beliau sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Rawahu Muslim. Dia laksanakan siang hari karena kebiasaan ingin tetap dijaga. Kebiasaan ingin tetap dijaga. Maka inilah bimbingan dari Rasulullah SAW menjaga sholat malam. Andai tidak 11 rakaat, misalnya Rasulullah 11 rakaat, atau ingin lebih dari itu, sebagian para ulama menganggap ini perkara yang boleh. Khilaf di antara para ulama tentang pembatasannya. Yang jelas 2, 2, 2 dan seterusnya. Walaupun kita tidak mampu untuk 11 rakaat sholat, cukuplah kita biasa misalnya 3 rakaat, asalkan dawam. Atau cuma 1 rakaat misalnya, asalkan terus-terusan kita jaga, ini lebih baik daripada sholat 12 rakaat kemudian 1 minggu atau sebulan ditinggalkan. Maka itu lebih baik, ada dijaga. Dan kalau luput sholat malam karena sebab tertentu, sakit atau kesibukan, kelelahan dan seterusnya, laksanakan sholat tersebut di siang hari. Kalau kebiasaannya 11 rakaat, Rasul menambah menjadi 12 karena tidak ada witir di siang hari. Kalau kebiasaannya 5, siangnya 6. Kalau 1 rakaat, 2 rakaat kita laksanakan di siang hari. Kalau 3 rakaat, ya 4 rakaat kita laksanakan di waktu duha. Siang hari baina sholat al-fajr wa duha. Berarti di waktu duha. Ini diantara amalan atau diantara beberapa rambu yang mungkin ada, namun kita perhatikan dan sungguh banyak kalau kita bicara tentang rambu-rambu dalam ibadah, sehingga ibadah tidak lagi menjadi semu dengan memperhatikan perkara-perkara yang tadi disebut. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui dari apa yang telah kita bahas bahwasanya ibadah tersebut yang pertama, yang paling utama, atau ketaatan yang kita laksanakan agar terhindar dari kepalsuan dan tidak tercapai dengannya tujuan di akhirat, yang pertama jaga dari beragam bentuk kesyirikan. Yang kedua, keikhlasan. Kita memohon kepada Allah agar dikaruniakan rizki yang paling besar ini, yaitu ikhlas. Berikutnya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah. Ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan besar tadi tidak berharga kalau tidak dibarengi keikhlasan. Tapi jangan putus asa. Amal kecil kalaulah dibarengi dengan keikhlasan akan luar biasa hasilnya. kan luar biasa sih. Pernah ibu mendengar satu hadis tentang seorang wanita pelacur yang dia memberi minum anjing yang kehausan, kemudian diampuni dosanya karena itu? Pernah? Ini amal besar atau amal kecil? Kecil ya, memberikan manfaat kepada anjing yang kehausan. Anjing bukan manusia. Sehingga kalaulah ikhlas para ibu di rumah misalnya, memberikan manfaat kepada anak, kepada suami, ini tentu lebih besar daripada memberikan manfaat kepada anjing. Maka ikhlaslah kita melayani anak-anak kita, membinanya, melayani suami. Maka ini tentu lebih besar daripada amalan pelacur tersebut kepada anjing. Amalan kecil akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dibarengi keikhlasan. Demikian pula Rasulullah menyebutkan ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'at kana tudil mu'minin fi dhahri tariq. Aku melihat ada orang yang masuk surga bergelimang kenikmatan surga, kata Rasulullah, karena sebab dia mematahkan dahan atau ranting pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin. Bukan amalan besar, amalan kecil sangat mudah setiap orang, tapi dibarengi dengan keikhlasan, ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang sederhana yang sungguhnya bisa kita amalkan. Satu contoh misalnya untuk ibu-ibu lagi nih yang biasa ke pasar. Ibu-ibu biasa ke pasar. Kalau masuk pasar suka berdoa tidak ibu? Apa doanya? Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis dari Tirmidzi, Hakim dan juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah. Man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar. Pasar zaman sekarang bisa jadi mall gitu ya, masuk pasar. Kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Rasulullah, katabahanku alfa alfa hasanah, ditulis baginya, alaf itu seribu ya, disebutkan seribunya dua kali di sini, alfa alfa hasanah, seribu seribu kebaikan. Wa muhyat anhu, kemudian dihilangkan, alfa alfa sayyi'ah, seribu seribu kesalahan. Siapa di antara kita yang beramal seribu seribu atau sehari mampu beramal seribu amalan, seribu kebaikan? Mungkin berat. Tapi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rufi anhu alfa alfa darajah fil jannah, maka dia pun akan dinaikkan derajatnya di surga, seribu seribu derajat. La ilaha illallah, hikmahnya kenapa bisa demikian keagungannya? Karena umumnya orang yang masuk pasar itu sibuk dengan perkara dunia dan lupa kepada Allah. Maka tatkala seseorang dia kemudian tatkala masuk pasar ingat kepada Allah, kemudian berzikir kepadanya, walaupun zikirnya ketika awal masuk nih, karena tidak disyariatkan zikir tersebut setiap waktu terus di pasar kita baca itu, enggak. Ketika kita masuk pasar atau ketika lupa, bolehlah ke dalam pasar. Maka orang itu dianggap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan seperti itu. Dengan ikhlas perkara-perkara demikian kita amalkan. Nah, jauhi kesyirikan, ikhlas, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian isti'anah. Yang keempatnya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa yang tadi silakan dalam Kitab Muslim pun ada doa untuk masuk pasar. Karena ini masuk pasar hampir setiap hari ini mungkin kita masuk dalam pasar. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk meraih kebaikan yang besar. Karena masuk pasar ini satu kebaikan yang besar ternyata. Di balik itu ada amalan yang kita bisa meraih keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi isti'anah, kita jaga dari isti'anah kepada Allah dengan kesadaran bahwasanya ibadah kita itu dari Allah. bukan kehebatan kita, bukan jasa kita. Kemudian kita jaga tadi ibadah dari apa? Sikap tengah dalam beribadah, wasatiyah, menghindari melampaui batas dan menghindari berleha-leha, berkurang-kurangan, bahkan meninggalkan ibadah tersebut. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kita sebutkan dalam materi sederhana di pagi ini atau di siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan pertama, apabila wanita sedang haid, apa betul tidak boleh potong kuku kemudian mengumpulkan rambut rontok lalu dicuci berbarengan pas mandi besar? Dikumpulkan rambut yang nyisir kita misalnya, tempat di kukunya dikumpulkan kemudian pas mandi dicuci bersamaan. Maka ini tidak ada, wallahu alam, tidak ada dalil atas perkara tersebut. Sehingga boleh kita untuk memotong kuku, ataupun kalaupun rambut kita berjatuhan maka tidaklah ada syariat untuk kita mengumpulkannya. Ada pertanyaan, afwan, utama mana ibadah qiyamul lail dengan melayani suami? Kalau para suami bilang melayani suami. Dua ibadah ini tidak saling bertentangan. Melayani suami tidaklah mesti harus menghilangkan qiyamul lail. Demikian pula qiyamul lail bukan berarti kita tidak melayani suami. Jadi jangan dipertentangkan. Melayani suami tentu keutamaan yang besar. Setelah itu ya kita qiyamul lail setelahnya atau sebelumnya, terlebih bersamaan. Setelah servis khusus kepada suami, kemudian kita bersama-sama qiyamul lail misalnya, maka ini satu kebaikan. Satu kebaikan. Maka kalaulah ditakdirkan ini harus terjadi seperti ini, maka tadi kita katakan melayani suami silahkan diutamakan, kemudian setelah itu qiyamul lail kalau memungkinkan. Kalau tidak berarti masuk kepada satu alasan yang tadi, bisa kita laksanakan. Kalau memang itu suatu kebiasaan, kapan? Di pagi harinya, sholatnya. Ya, Allah. Ya, pertanyaan berikutnya, membaca Al-Quran sehari satu juz sebaiknya diikuti atau kita tilawah sendiri? Diikuti maksudnya apa ini? Di hadapan yang menyimak. Di hadapan yang menyimak tentu lebih bagus. Ada guru yang menyimak. Tilawah sendiri pun bukan satu kesalahan. Silakan kita tilawah sendiri di rumah kita dan seterusnya. Hanya mungkin jangan puas kita dengan bacaan kita, merasa sudah pintar baca padahal banyak belepotan. Nah, di situ pentingnya kita tetap apa? Untuk menyetorkan bacaan kita atau memperdengarkan bacaan kita kepada orang yang mungkin bagus bacaan Qur'annya sehingga bisa diluruskan. Walaupun membaca sendiri dalam keadaan demikian tanpa melalaikan ilmunya, maka ini masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatata tafil Qur'an, orang yang man qara Al-Qur'an wa yatata tafi, berarti yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terbata-bata dalam membacanya, maka dia mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Kemudian di sini belakangan ini marak grup di BBM yakni one pay, one day, one juice. Bagaimana hukumnya? Apa nih maksudnya? One day, one juice ini. Oh, satu ini satu juice gitu ya. Satu hari satu juz, bagaimana hukumnya? Oh ya, ini berarti ngait terkait dengan yang di bawah. Seandainya kita memungkinkan untuk membacanya, ini satu hal yang bagus. Satu hari kita berupaya satu juz menyelesaikannya. Misalnya sholat lima waktu ya. Sholat lima waktu berarti lima kali kita sholat. kita baca sebelum sholat dan sesudah sholat. Sebelum sholat kita baca satu lembar, setelah sholat kita baca satu lembar. Kalau setiap sholat kita laksanakan demikian, sehari sudah 10 lembar, artinya satu juz kan? Ya mudah, bisa seperti ini. Dari sisi ini sudah mengapa one day, satu hari, satu juz. Bila salah seorang, walaupun bukan dari batasan ya, lebih dari itu kalau memungkinkan silahkan, kurang dari itu kalau memberatkan silahkan. Yang jelas kita berupaya untuk mendawamkan. Walaupun tadi kita katakan sehari cuma seayat nih, asalkan kita berupaya untuk mendawamkannya itu menjadi kebaikan, bisa jadi menjadi keistimewaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila salah seorang keluarga berbuat syirik, meski ia rajin beribadah lalu meninggal dunia, adakah yang bisa dilakukan keluarganya untuk memperoleh ampunan bagi yang meninggal? Ya kita doakan. Walaupun dia berbuat kesyirikan dan seterusnya, kita tidak memvonis dia keluar dari Islam. Barangkali mawani penghalang-penghalang yang menyebabkan dia terhalang dari jatuh kepada kekufuran, ini ada pada orang tersebut. Belum ada yang iqamatul hujjah dan seterusnya. Sehingga kita hukumi dengan hukum asalnya dia sebagai muslim, maka kita mendoakannya saja. Mendoakan kepada keluarga yang demikian. Kecuali kalau memang jelas-jelas tokohnya, misalnya dukun profesinya dan seterusnya, atau bahkan mengaku keluar dari Islam, maka bagi keluarganya untuk mendoakan. Apa yang harus dilakukan jika di lingkungan kompleks rumah hanya ada pengajian-pengajian yang tidak sesuai dengan sunnah diikuti atau dihindari? Kalau kita mengetahui secara dalil yang pasti bahwasanya di pengajian-pengajian tersebut merupakan pengajian yang tidak sesuai atau jauh dari sunnah, maka tidak mengapa kita tidak mengikutinya. Bahkan semestinya untuk tidak mengikutinya, untuk menjaga agama kita. Karena ini sesuatu yang paling berharga, menjaga agama di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai tercemari. Tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Karena bisa jadi baiknya kita kepada mereka menjadi wasilah bagi mereka untuk memahami kebenaran. Ini terkadang kita tatkala meninggalkan misalnya pengajian di sana, kemudian sama sekali kita eksklusif memisahkan diri dari mereka, bahkan memusuhi mereka dan seterusnya. Maka inilah sikap yang salah. Kita pun kasihan kepada mereka kalau memang tidak memahami agama secara benar. Dari sini kita tetap untuk bergaul dengan mereka dan bisa jadi merupakan wasilah kebaikan bagi mereka. Adapun perkara-perkara yang terkait dengan agama, kita tutup telinga kita. Kemudian apa yang harus dilakukan jika suami lalai sholat 5 waktu, dinasehati sudah tapi belum berubah? Ya, yang pertama kepada ibu yang demikian, mohon bersabar. Berarti bersabar, sabar atas musibah, bukankah itu kebaikan ya? Nah ini satu musibah, suaminya sholatnya belum bentong, lalai. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah untuk merubah sikap suami tersebut. Karena hanya Allah yang memberikan taufik. Walaupun upaya sehebat apapun, kalau Allah menutup taufik dari seseorang, maka tidak akan pernah bisa berubah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Hatta Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah taufik, walaupun kepada pamannya yang akan meninggal dunia, pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah, wahai pamanku Abi Thalib, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Tapi dia enggan untuk mengikuti ucapan tersebut. Ini Rasul, apalagi kita. Sehingga kita memohon berdoa kepada Allah untuk itu. Yang ketiga, upaya tetap kita laksanakan. Nasihat, buku-buku, kemudian nasihat yang terbesar, ya kita. Dengan menunjukkan amalan kita. Masa suami tidak malu kalau istrinya rajin sholat, menjaga sholatnya tepat waktu, kemudian suaminya sedikit-sedikit mudah-mudahan berubah mengikuti istrinya. Didik anak-anak kita ke masjid misalnya, maka bisa jadi suami pun akan mengikutinya. Baik dengan kaset kata-kata, ataupun kita meminta kepada orang yang lebih bisa didengar ucapannya oleh suami kita. Tentunya kalau nasihat datang dari kita, lemah lembutlah menasehati suami. Jangan sampai nasihat disampaikan, ternyata setelahnya timbul kebakaran rumah atau apa yang terjadi setelahnya, keretakan rumah tangga dan lain-lain. Ya, ini apa yang dimaksud dengan mempersaudarakan Salman dan Abu Darda? Seperti menjadi saudara sekandung atau saudara seislam saja. Kalau menjadi saudara sekandung ini enggak. Ini faktor nasab, ini tidak bisa dipersaudarakan langsung seperti ini. Maka saudara seislam, adapun saudara seislam, ya ini saudara seislam, wallahu a'lam. Kita membutuhkan penjelasan tambahan dari para ulama tentang perkara ini. Jika ada orang yang merasa amalan-amalannya tidak istimewa, merasa amalannya standar-standar saja, apakah perasaannya baik? Mudah-mudahan baik. Karena bisa jadi berbahaya kalau orang merasa amalannya istimewa. Kalau amalannya istimewa, ini orang akan merasa puas dan dia menganggap dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini lebih besar. Adapun orang yang merasa amalannya standar, bahkan merasa kurang amalannya, dia akan banyak beristighfar. Dia akan banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak mengoreksi diri. Maka mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.